شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لما تنيا فقال فلما نفى الله عنه أنه شعر maka tatkala Allah menafikan Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu dikatakan sebagai syair, azbatahu Qur'anan, maka Allah menetapkan kalau Allah ini sebagai Qur'an. Hah? Omatan sebelumnya wa qala ba'duhum huwa syi'run. Sebagian mereka berkata Qur'an adalah syair. Wa qala Allah taala, dan Allah berfirman, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, kami tidak pernah mengajarkan dia Muhammad syair. Wa ma yanbaghilah, dan tidak patut bagi Allah. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Qur'an itulah zikir dan Qur'an yang jelas. Maka tatkala Allah menafikan bahwasanya Qur'an itu syair, asbatahu, maka Allah menetapkan Qur'anan, bahwasanya Qur'an itu adalah Qur'an. Lam yubqi syubhatan, yang tidak menyisakan sedikit satu syubhat pun. Lidhi lubin, ya. Lidhi lubin, zinya itu temannya asma'u sittah atau asma'ul khamsah. Zi lidhi malin, ya. Lidhi lubin, bagi orang yang berakal. Fi annal Qur'an huwa hadzal kitabu al-arabi, bahwa Qur'an itu adalah kitab yang berbahasa Arab. Alladhi huwa kalimatu wa hurufun wa ayatun, yang terdiri dari berbagai kalimat, huruf dan ayat. Nah, sini berarti ya. Terus di footnote berikut, di matan berikutnya, li anna ma laisa kadzalika la yaqulu ahadun innahu syair. Karena jika tidak demikian, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan itulah syair. Nah, langsung dibaca di keterangan footnote 158 dan 159. Dibaca langsung terangan di sini. Ya, tafadhol. Mas Agus, tafadhol Mas Agus. Sebagian mereka mengatakan Quran ini adalah syair, maka Allah menafikan hal tersebut. Lama huwa biqauli syair, Quran ini bukanlah ucapan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian beriman. Wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tidak pernah mengajarkan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair. Terus Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wala 'urifa anhu annahu syairun wala annahu yaqulu asy-syi'ra, fa kaifa yakunu hadzal qur'anu syi'ran war rasul sallallahu alaihi wasallam laisa bi syairin hadza minal kadzibi minal kadzibil wadih. Rasul sallallahu bukan seorang penyair, dan beliau tidak dikenal sebagai penyair, ya, dan bahwasanya wala annahu yaqul asy-syi'ra, dan beliau pun juga bukan tidak mengucapkan syair. Maka bagaimana mungkin Quran itu sebagai syair, Rasul bukan penyair? Maka ini adalah kedustaan yang jelas. Terus lam yabqi syubhatan lidhihu lubin, maka hal ini tidak menyisakan satu syubhat pun bagi orang yang berakal. Nah, terus yakni lidhi aqlin, lidhi aqlin, bagi orang yang memiliki akal. Anna hadzal qur'ana huwa kalamullah jalla wa ala la kalama ghairuhu wa amma jibril anna itulah nafid apa ma'tuf ya ataf anna hadzal qur'an huwa kalamullah la jalla wa ala la kalamu ghairi, itu ma'tuf ya. Baik, bukan isim la nafiyah lil jins. Terus wa amma jibril wa muhammadun alaihi wassalatu wassalamu wa ammal ummatu hinama atlul qur'ana au taktubuhu au tahfiduhu fa in hafidha yahfadu au tahfaduhu fa innama huwa kalamullahi jalla wa ala yahfadunahu wa yaktubunahu wa yaqra'unahu. Nah, maka tidak menyisakan sedikit pun syubhat lidi lubbin bagi orang yang berakal, ai lidi aqlin bagi orang yang memiliki akal. Al anna hadzal qur'ana huwa kalamullah, maka bahwa Al-Qur'an ialah kalamullah jalla wa ala, la kalamu ghairi, bukan kalam selain Allah. Adapun Jibril, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan pula adapun Jibril, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, alaihima wa ammal ummah, dan umat hina matatul Qur'an, ketika membaca Qur'an atau menulisnya atau membacanya, fa innama huwa kalam, maka yang dibaca, ditulis, dihafal itu kalam Allah. Yahfazuna wa yaktubuna wa yaqra'una, yang mereka hafal, mereka tulis, mereka baca. Kemudian di matan berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali rahimahullah, wa qala Allahu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Katakanlah kepada mereka, jika kalian meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Quran kepada hamba kami, maka buatlah Quran yang semisal dengannya. Putnat nomor 160 di situ. Dibaca sini. Ihsan, baca Ihsan. Jaza'u mudof jaza'u min man ani anada wa qabara wa jahada bi ayati llahi subhanahu wa ta'ala wa jadala fiha. Nah, kemudian kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wa in kuntum fi raibin, jika kalian meragukan, in kuntum ayyul kufar fi syak, jika kalian wahai orang-orang kafir berada meragukan, mimma nazzalna ala abdina, ya, terhadap Quran yang kami turunkan pada hamba kami yaitu Muhammad SAW, nazzalna alai al-Qur'ana, kami turunkan Quran padanya, fa' tu bi suratin, coba berikan satu surat aja bimisri yang serupa dengan Quran, wad'u syuhada'akum, nah serulah saksi-saksi kalian, yaitu penolong-penolong kalian selain Allah, wasta'inu, ayo saudara minta tolong biman syi'tum kepada siapa saja yang kalian inginkan. Yashhadu ma'akum agar menolong kalian. Wa yu'inukum membantu kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. In annahu min kalamil bashar, jika kalian benar bahwasanya Quran itu adalah ucapan manusia. Fa in lam taf'alu, kalau kalian enggak mampu, aila taqdiru, kalian enggak sanggup alal ijtihad bi suratin, untuk menghadirkan satu surat saja yang semisal dengan Quran, walan taf'alu, dan kalian pun tidak akan sanggup fil mustaqbal, di masa yang akan datang, ila taquma sa'atu, sampai hari kiamat sekalipun. Kalau begitu gimana? Fa'lamu, maka ketahuilah, annahu kalamullah, bahwasanya Quran kalamullah jalla wa ala. Wa annakum kadzabtum 'ala Allah wa 'ala rasulih, berarti kalian berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Fattaqun nar, maka takutlah pada neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, ya, yang bahan bakarnya manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang kafir. Di anna hadza jazaa'u man 'anada, inilah balasan bagi orang yang menentang, menolak, ya, wa kabara, menyombongkan diri, wa jahada bi ayatillah, dan mengingkari ayat Allah. Ayat-ayat Allah wajadala biha, dan malah pendapatnya. Baik, berikutnya. Lihat di matan, wala yajuzu ayyatahaddahum bil ityani bimithli ma la yudra ma huwa wa la yuqalu, maka tidak diperkenankan menantang mereka untuk menghadirkan sesuatu hal yang tidak diketahui, ya, dan yang tidak dapat dipahami. Dibaca sini. Ah, Mas Arif dibaca. Qala syarik billah ta'ala ma tahaddara Allah illa li syai'in min jinsi kalamihi. Hurufin wa kalimatin wa jumalin min jinsi kalamihi. Baik, perhatikan, tidak boleh limatan menentang mereka untuk menghadirkan sesuatu yang tidak diketahui, yang tidak dapat dipahami. Sementara Al-Quran dari huruf mereka, dari bahasa mereka, kalimat yang mereka gunakan. Maka ketika Allah menantang mereka untuk menghadirkan Quran, ya, yang mereka tahu itu huruf mereka, maka ini boleh. Tapi kalau kita tantang mereka dengan sesuatu yang mereka tidak ketahui, enggak boleh. Paham enggak di sini? Nah, tadi dijelaskan. Ma tahaddahumullah. Allah tidak menantang mereka illa bi syai'in min jinsi kalamihim. Ya, melainkan dengan sesuatu hal yang itu merupakan dari jenis ucapan mereka, huruf-huruf ucapan mereka, kalimat mereka. Bahkan dari jumal, jamak dari jumlah. Kalau bahasa kita kalimat. Kalimat-kalimat dari jenis ucapan mereka. Terus ya'rifuna ma'anihi. Ma'aniyahu. Ya'rifuna ma'aniyahu. Taib yang seperti ini ketika dia mansub, ya, takhfif. Ringan, khafif. Maka fathahnya nampak. Maka mereka mengetahui makna-maknanya. Terus ya'rifuna tarakibahu. Ah, dan mereka pun mengetahui susunan-susunan kalimatnya. Ya, bihukmi, ya, bukan bihukminya, bihukmi, nanti mudah. Ya, yaitu bahwasanya mereka adalah orang Arab yang bahasanya fasih. Arabun fusoha'u. Terus fahuwa tahaddahum ayyatu bisyai'in yushbihu hadzal Qur'an al-'azimah mimma huwa min kalamihim. Nah, maka Allah menantang mereka untuk menghadirkan suatu hal yang serupa dengan Quran yang agung, yang merupakan Quran ini mimma huwa min kalami, berasal dari ucapan mereka sendiri. Terus la ta'dahum bi syai'in la yaqdiruna 'ala hurufihi aw 'ala al-kalimati allati yataqaddamuna biha aw syai'in la ya'lamuna ma'nahu. Allah tidak menantang mereka, ya, tidak menentang mereka untuk melakukan suatu hal yang mereka tidak mampu, ya, tidak mampu ala huruf, untuk mengucapkan huruf-hurufnya, untuk mengucapkan kalimatnya, atau yang mereka berbicara atasnya, atau suatu hal yang mereka tidak ketahui maknanya. Terus wa kalamun arabiyyun fasihun. Mudhof bagusnya. Wa kalamun arabiyyun fasihun. Maka Quran ini adalah kalam bahasa Arab yang fasih. Terus tarakibu min hurufin. Ah, ulang. Tarok. Tarakibu. Tarakibu mafa'il. Hurufin wa kalimatin wa jumalin. Baik, maka susunan-susunan itu tersusun dari huruf-huruf, dari kalimat-kalimat, kata-kata dan jumal. Ya, jumlah-jumlah, kalimat-kalimat yang diucapkan orang Arab. Terus dan makna-maknanya pun ma'rufatun, ini sudah diketahui ladaihim, ya, oleh mereka. Terus li'annahu min lughatihim wa min lisanihim alladhi yatakhatabuna bihi fi ma bainahum. Nah, karena Quran ini bilughatihim, dengan bahasa mereka, dengan ucapan lisan mereka, alladhi yatakhatabuna fi ma bainahum, yang mereka berbicara dengan Quran ini satu sama lain di antara mereka. Terus qala Allah subhanahu wa ta'ala walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Maka Allah berfirman, seandainya kami turunkan kepada sebagian orang ajam non Arab, ya, faqara'ahu, ya, maka dia alaihim, maka kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan kepada mereka, ma kanu bihi mu'minin, tentulah mereka tidak akan percaya. Terus walau ja'alnahu qur'anan a'jamin. Maka tatkala kami jadikan, kami menurunkan Quran itu, seandainya kami, ya, menurunkan Quran itu, jangan kita jadikan, ya, seolah-olah makhluk. Tatkala kami menurunkan Quran itu dalam, kalau seandainya kami menurunkan Quran itu ajamiyan, dalam bentuk bahasa non-Arab, laqalu, tentu pasti mereka mengatakan daulah fusilat ayat itu. Seandainya ayatnya sudah dijelaskan a'jamiyu wa arabi, apakah ini orang non-Arab atau bahasa atau Arab, ya, untuk Arab. Terus kaifa yanzilu bagaimana ceritanya Al-Quran turun dalam keadaan a'jam, dalam keadaan dengan selain bahasa Arab, ala nabiyyin arabiyyin, kepada seorang nabi yang orang Arab, gimana ceritanya? Terus wallahu jalla ma'ala min hikmatihi annahu anzala al-Qur'ana bilughati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bilughati al-mursalin wa al-mab'uuthi fihi. Nah, dan di antara hikmah Allah, Allah SWT menurunkan Quran dengan bahasa nabinya dan bahasa mursal yang diutus, umat. Bahasa umatnya al-mab'uuts, sama ini. Bahasa umatnya bahasa mad'unya. Nah, terus nah, ini ya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun illa bilisanin qaumi, illa bilisani qaumi. Berarti kan mir rasulin, min itu min zaidah kalau dari sisi nahwu. Rasulin berarti majrurun lafdhan marfu, berarti mansubun mahallan. Sebagai apa? Maf'ulun bi. Maka kita tidak, maka kami tidaklah mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Oleh karena itulah di kitab Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah menyanggah bahwa semisal di Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, ya, Bushrul Karim, bahwasanya kalau khutib berbicara pakai bahasa Arab, kaumnya enggak paham, nanti enggak dapat. Ya, maka penulis kitab Bushrul Karim membawakan ayat ini. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi liyubayyin lahum. Agar rasul tersebut menjelaskan kepada mereka. Memang sebagian Syafi'iyah berpendapat khutbah itu pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena ketika para sahabat waktu itu baru diutus ke negeri-negeri yang non-Arab, ke Afrika, ke India, ke Eropa, yang mereka enggak pakai bahasa Arab, mereka berkhutbah tetap pakai bahasa Arab. Nah, sebagian Syafi'iyah menyatakan khutbah wah mesti pakai bahasa Arab. Tapi sebagian Syafi'iyah yang lainnya menyatakan enggak. Boin dalil ini. Ini ada di kitab Bushrul Karim, ya. Kalau tidak salah pernah saya share kutipan ini. Terus wa rasul yaqulu bi lisan qawlihi wa yatakallamu bi lughatihi yukhatibuhum bima ya'rifuna. Ah, maka rasul berbicara dengan, maka rasul berbicara dengan lisan kaumnya, berbicara dengan bahasa mereka. Ya, wa yukhatibuhum bima ya'rifuna, dan mengajak bicara mereka dengan sesuatu yang mereka ketahui. Nah, terus lagi. Pemindalika annahu qawmahum bihadha al-Qur'ani mukawman minal qawmati wal kalimati wal jimali. Nah, maka diantaranya adalah Rasul berbicara kepada mereka dengan Qur'an yang tersusun dari huruf-huruf, kalimat-kalimat, kata-kata, wal jumal, kalimat-kalimat. Terus dan susunan Al-Qur'an ini pun juga ada di bahasa mereka. Terus maka apalagi coba yang mencegah mereka untuk bisa mendatangkan Qur'an yang semisal dengan, mendatangkan surat yang semisal dengan Qur'an, apalagi coba. Nah, ini udah semua udah lengkap ini. Nah, gitu kira-kira. Revi mana Revi? Sakit. Nah, sakit masih. Antum sambil nama fitrah ya. Nah, coba baca fitrah. Mu'jizun. Li annahu kalamullahi. Wa la yumkinu li ahadin an ya'tiya bi kalamin yashbihu kalamullahi. Li anna kalamahu min sifatihi jalla wa ala. Sifatuhu la yushbihu sifatu fa'il dari yushbihu. Sifatu khalqihi. kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir fala yumkinu an ya'tiya kalamu an ya'tiya kalama fala yumkinu an ya'tiya kalamu kalamun fa'il dari ya'ti kalamun yashbihu kalamullah yushbihu kalamullah di anna sifatil makhlukina la tushbihu sifat la tushbihu sifatil khalqi khaliqi subhana wa kalamul makhlukina la yushbihu kalamul khaliqi subhana wa ta'ala fadalla ala anna hadha qur'ana munazzalun min indi lahi wa anna rasula inama huwa mubalighun anillahi jalla wa ala. Nah ya, nanti ya, pokoknya kalau baca itu pelan-pelan aja. Ya, nanti terbiasa aja. Kalau terbiasa nanti antum baca beli aja, udah mulai jajan kitab Arab. Ya, kayak Behar ini. Udah beli apa aja tuh. Baik, Allah di manahum? Ah, coba sekarang ke apa lagi coba? Quran itu tersusun dari ucapan mereka, kalimat mereka. Apa yang mencegah mereka untuk enggak bisa menghadirkan surat yang semisal Quran? Kata Syekh, alladzi mana'ahum wa annal Qur'an mu'jizat. Yang mencegah mereka bahwasanya Quran itu adalah mu'jizat. Karena Quran adalah kalamullah, la yumkin li ahadin, tidak mungkin bagi siapapun ayatiya bi kalamin, mencoba menghadirkan sebuah kalam yusbihu kalamullah, yang serupa dengan kalamullah. Li anna kalamah, karena kalamullah min sifatihi. Ya, di antara sifat-sifat Allah, sifatuhu la yusbihu sifatu khalqi. Sedangkan sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Maka dia bukan makhluk, sifat Allah. Ya. Nah, antum ya nih, di sini ada kaidah. Kenapa kita katakan Quran bukan kalam Allah? Quran kan sifat Allah. Ya, ada kata para ulama, ya, al-kalam fi sifat far'un an kalam fi dzat. Ketika kita berkomentar tentang sifat Allah, itulah cabang dari berkomentar tentang zat Allah. Maksudnya di sini, zat Allah bukan makhluk. Sifat Allah juga bukan makhluk. Paham gak di sini? Maka sifat Allah juga bukan makhluk. Karena sifat Allah itu berkaitan dengan zat Allah. Maka Quran bukan makhluk dari sisi itu. Pertama, banyak sisi yang lainnya. Nah, berikutnya lagi. Sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Maka tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Fala yumkinu ayati bi kalamin yushbihu kalamullah. Maka tidak mungkin, ya. Fala yumkinu ayati kalamun. Maka tidak mungkin ada sebuah kalam yang hadir datang dia yang serupa dengan kalamullah. Di anna sifatil makhlukin, karena seluruh sifat-sifat makhluk la tushbihu sifatil khaliq subhanahu. Tidak serupa dengan sifat Allah Khaliq subhanahu wa ta'ala. Wa kalamul makhlukin la yushbihu kalamul khaliq subhana, dan kalam makhluk tidak akan menyerupai, tidak akan serupa dengan kalam al-Khaliq. Fadalla ala anna hadzal qur'ana munazzalun min indillah, maka ini menunjukkan bahwasanya Quran adalah diturunkan dari sisi Allah. Wa anna ar-rasula innama huwal muballighu anillahi jalla wa ala, rasul itu hanya yang menyampaikan dari Allah jalla wa ala. Footnote 162, mana matannya? Qala ta'ala, berkata Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali As-salafi rahimahullah ta'ala. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, yang nyata, qala alladziina la yarjuuna liqa'ana, maka berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, i'ti bi qur'anin ghairi hadza. Kata mereka, coba berikan, datangkan kepada kami Quran yang bukan Quran ini. Au badilu, atau ganti aja. Ganti, kalau pakai Quran yang ini kami enggak mau terima, yang lain mau. Nauzubillah. Qul ma yakunu li an ubaddilah. Katakanlah wahai Nabi, tidak patut bagiku untuk mengganti Quran ini. Min tilqa'i nafsi, dari diriku sendiri. Fa asbata annal Qur'ana, maka kata Syekh, maka Allah menetapkan Al-Qur'an huwa al-ayatu allati tutla 'alaihim, adalah ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Nah, baca sini, Dimas, Dimas. Sini Panji, nah, kok bisa-bisaan jadi muslima? Mana hati? Ya ambilnya mana ambilnya? Gak ditanya itunya, hatinya. Oh, apa namanya? Oh, ah, ya, ya julumiannya ada. Libat mansubah, an mutmaratan. Itu hadir setelah waw ma'iyah, ya, wa ma'iyah. Takdirnya gimana? Wa an nuslima. Wa an nuslima. Kapan kita bisa katakan demikian? Fi'il mudhari'nya yang setelah waw, sebelumnya salah satunya terdapat tolak, tuntutan. Tolak, di antaranya tolak itu fi'il amr, fi'il nahyi, ya kan? Nah, isim fi'il amr terdapat tolak. Masuk tolak di sini kan nafiyun, hal, ya, istifham, taib, ya, ini kayaknya dia jurumiah nih, anak ajak antum muraja jurumiah. Nah, ini ikhwah sering keliru sini, ya. Nah, ya, oh, si Dimas aja lagi belajar seorang utami mah keliru sini. Nah, anak ajak antum muraja jurumiah lagi. Ya, taib. Wa nuslima wa nu'mina. Terus, atau ganti aja yang lain. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Yaqulun, mereka mengatakan nuridu ghairal hadzal ghairal qur'ani hadza. Kami cuma pengen Qur'annya yang bukan yang ini. Hatilana ghairah, berikan pada kami selain Quran ini law, au nuslima wa nu'mina. Ya, maka kami akan beriman, berserah diri, berislam dan beriman. Idza ji'ta lana bi ghairi hadzal Quran, jika engkau mendatangkan kepada kami yang bukan yang Quran yang ini. Nahnu ala isti'dadi an nuslima, ini bohong ini. Kami akan bersiap untuk menerima dan berserah diri. Dusta ini. Li'annahum yadhunnun, karena mereka menyangka anna hadzal Qur'ana min kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menyangka bahwasanya Quran ini adalah ucapan Rasul alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul ma yakunu li an ubaddilah min ghaib min tilqa'i nafsi." Katakanlah tidak patut bagiku untuk mengganti Quran ini dari diriku sendiri. Ana mubalighun faqat. Saya cuma mubalighkan penyampaiannya. Amaladhi yubaddiluhu wa yansakhu minhu ma yasha'u. Adapun yang menggantinya, menasakhnya, menasakh itu menghapusnya, menghapus apa yang sesuai yang ia kehendaki, itu hanya Allah Jalla wa'ala. Alladhi takallama bih, yang Allah berfirman, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan padaku. Saya mujarrabi mubalighin, saya cuma penyampai semata. Muttabi'un, saya cuma mengikuti arahan Allah. Wasitatun, perantara bainakum wa bainallah, antara kalian dengan Allah. Fi tablighi risalati, dalam penyampaian risalah Allah. Qul ma yakunu li an ubaddila min tilqa'i nafsi. Ini sudah ya, in attabi'u ila ma yuha ilayya. Ini tadi juga sudah ayatnya. Inni akhafu an in asaitu rabbi wa adzaba yawmin 'adzim. Aku cuma mengkhawatir jika aku tidak mentaati Rabbku, berbaksiat pada Rabbku, aku akan mengkhawatirkan adab yang adab pada hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Mustafa, baca Mustafa. Seandainya Nabi bertindak sendiri dengan Quran ini, mengganti Quran, sesuatu aja dari Quran, la adzabah, maka Allah akan menghadap Nabi. Terus qala ta'ala walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawi la qanna minhu bil yamin. Nah, seandainya dia mengadakan ucapan atas nama kami, maka kami akan pegang dia ya, dengan tangan kanannya. Kemudian kami akan potong-potong dia. Kami akan potong-potong uratnya. Terus maka Rasul tidak bertindak sendiri dalam Quran. Terus yubaligu, demen banget sama yubaligu dari tadi ya. Kalaupun itu juga wazannya balago ya blugu, sampai ini menyampaikan muta'adinya lebih. Yubaligu, yubaligu, demen banget tuh yubaligu. Terus nah, baik. Kemudian ada lagi, Rasul tidak bertindak sendiri terhadap Quran. Innama yubaligu, Rasul hanya menyampaikan Quran sebagaimana Quran itu datang dari Allah. Rasul muhimmatuhu. Maka tugas Rasul beliau adalah annahu yuballighu risalata, menyampaikan risalah Allah. Terus summa qala kullu syaa Allahu ma talawtu 'alaikum wa la adraakum min faqad nabiyyukum umurun min qabli afala tadhkurun. Katakanlah seandainya Allah kehendaki, maka aku tidak akan membacakan Quran ini kepada kalian. Wala adraakum bih, aku tidak akan memberitahukan kalian tentang Quran ini. Faqad labistu fikum umran min qabli, sungguh aku telah tinggal ya, selama umur hidupku di tengah-tengah kalian sebelum aku menyampaikan risalah ini. Apakah ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Terus bagi yang Rasul sallallahu maka Rasul sallallahu tinggal di Mekah selama 40 tahun. Terus sebelum diutusnya menjadi Rasul. Safara wa ta'allama fi biladin ukhra. dan ya'isu ma'hum, Rasul tinggal bersama mereka. Ya'rifunahu, mereka pun mengenal Rasul. Wa la ya'rifuna annahu ta'allama, mereka tidak mengetahui Rasul pernah belajar. Mereka tahunya Rasul buta huruf. Wa la annahu safar, mereka tidak pernah tahu Rasul safar-safar, wa ta'allama fi biladin ukhra, belajar di negeri yang lain. Terus bal kana mawjudan ma'hum fi Makkah. Maka maka Rasul tetap berada bersama mereka di Mekah. Ada bersama mereka di Mekah alaihi salatu wassalam. Terus ya'rifuna amanatahu wa ya'rifuna akhlaqahu alaihi salatu wassalam. Mereka mengenal amanah, sikap amanah dan akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Ada bainahum 40 sanatan. Beliau tinggal di tengah mereka selama 40 tahun. Ini 40 tahun sebelum diutus. Artinya lebih lagi. Total Rasul SAW tinggal bersama mereka berapa? Jadi berapa sebelum hijrah ke Madinah? 53 tahun. Terus wa ma tahaddatsa ilaihim bi syai'in min hadzal Qur'an wa lamma dan Rasul pun ya tidak pernah berbicara kepada mereka seperti Al-Qur'an ini sebelumnya, enggak ada. Terus wa lamma arada Allah Subhanahu wa ta'ala an yab'athahu wa an yursilahu anzal alaihi hadzal Qur'an. Maka tatkala Allah menghendaki mengutus beliau dan mengutus dan ini sama ya, ayur silahu apa mengutus juga beliau, maka Allah menurunkan Qur'an kepada beliau. Terus faballaghahu kama jaa fama alladhi ja'alani 40 sanatan la atakallamu bi syai'in min hadza wa ba'da al-arba'ina takallam tu bihadza ba'da an anzalallahu jalla wa ala. Ini membabil hikayah ya, Syekh seolah-olah mengungkapkan dengan demikian. Ya, bagaimana ucapan Nabi kepada mereka? Maka faballaghahu, maka beliau pun menyampaikan Quran kepada sebagaimana Quran itu datang. Faman ladzi ja'alani 40 sanatan. Maka yang menjadikan aku 40 tahun tinggal bersama kalian, la takallamu bi syai'in min hadza, sebelumnya aku enggak pernah berucap dengan Quran sebelum ini. Wa ba'da al-arba'ina takallamtu bi hadza, setelah 40 tahun aku berbicara dengan Quran ini. Ya ba'da ma anzalallahu, setelah Allah menurunkan Quran itu kepadaku jalla wa ala. Nah, itu maksudnya. Kemudian di matan berikutnya ya. Matan nomor berapa? 164. Ya 63. Ya qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilm, bahkan Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dada-dada orang yang Allah berikan ilmu. Ya wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun, maka tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali orang zalim. Ya ayat 133. Kemudian ayat berikutnya innahu laqur'anun karim, sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia, fi kitabim maknun, yang berada di kitab yang terpelihara, ba'da an aqsama ala dhalik, setelah Allah bersumpah atas hal tersebut. Dibaca di sini ya. Edward baca Edward. Bahkan Al-Quran ini adalah dalalat, petunjuk yang jelas bahwa dia Al-Quran ini adalah dari sisi Allah jalla wa ala. Terus di yang berada di dada-dada orang yang Allah berikan ilmu. Maka mereka menghafalnya di dada mereka dan mereka membacanya. Maka Quran ini dihafal dengan mudah dan dibaca, maka ini ada dalil bahwasanya petunjuk Quran adalah dari sisi Allah. Ini enggak ada kitab yang setebal itu yang lebih mudah dihafal selain Quran. Coba orang lain ada enggak yang hafal Injil, hafal Weda, hafal apa lagi, kitab-kitab Tawud yang lainnya, kitab setan, Weda, apa lagi, Tripitaka. Enggak ada yang hafal. Enggak ada yang apa. Ya enggak ada. Hatta orang yang sudah sekolah doktor sarjana hukum sekalipun, bertahun-tahun dia doktor ya, bukan sarjana lagi, doktor di bidang hukum, ternyata kalau mau merujuk itu dia buka lagi, dia nggak bisa gitu menghadirkan kola siapa misalkan pembuatnya itu, nih di pasal ini dia pasti merujuk lagi. Ntar dilihat dulu, kenapa? Kenapa? Ya, setebel itu, ya, dia nggak bisa apa. Nah, tapi Quran 30 juz Allah mudahkan untuk ya. Terus lanjut Edward. Nah, Allah berfirman, maka aku bersumpah atas nama tempat-tempat bintang. Nah, bahwasanya inilah sumpah besar. Allah Ta'ala mau tetap kalian mengetahui. Lalu Ta'ala mau tetap kalian mengetahui per, seandainya kalian mengetahui perkara dahsyat ini. Terus Uqsimu. Nah, yaitu aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang. Nah, terus Kila al-muradu bin nujumi nujumu samai. Nah, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan bintang itu adalah bintang-bintang yang ada di langit. Wa kanu fil jahiliyati ya'tadiluna biha annaha tunzila al-matar. Dan mereka di jahiliyah mereka meyakini apa? Bahwasanya bintang-bintang itu tunzilu al-matar, menurunkan, dapat menurunkan hujan. Terus au annaha mu'assiru bi nuzulil matar. Atau bintang ini dapat mempengaruhi turunnya hujan. Anna min i'tiqadil jahiliyati al-istisqa'a bin nujumi. Nah, karena di antara keyakinan orang jahiliyah al-istisqa'a isim ina mu'akhar, ya, minta hujan kepada bintang. Ya, makanya Nabi SAW menyatakan al-istisqa'a bin nujum itu di antara sifat jahiliyah. Ya, di antara sifat jahiliyah. Terus wa nisbat al-matari ila tulu'in najmi. Wa dan nisbatul matari ila tu wanisbatan ya, ma'tuf ke istisqa dan menisbatkan menyandarkan hujan itu, kenapa hujan itu berasal dari mana? Ila tulu'i najm, karena terbitnya bintang. Terus au ghurubihi, atau karena terbenamnya bintang. Terus aqsamallahu jalla wa ala bi mawaqi'in nujumi li anna hadhihi an-nujuma laysa laha tasarrufun wa innama hiya min makhluqatihi subhanahu wa ta'ala wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Nah, maka Allah bersumpah dengan nama tempat-tempat berada bintang karena bintang-bintang ini tidak memiliki tasarruf tindakan apapun. Ya, dia adalah makhluk-makhluk Allah. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Terus wa qila al-muradu bi mawaqi'i sujumi nujumul qur'ani karena Al-Qur'an nazala munajjiman munajjaman nazala munajjaman ala rasuli sallallahu alaihi wasallam hasba waqa'i wal hawadisi min haitsu bi'satihi sallallahu alaihi wasallam min haitsu bi'satuhu min haitsu bi'satuhu sallallahu alaihi wasallam ila an tawaffa Allahu Al-Qur'anu yanzilu alaihi ya al-Qur'anu yanzilu yanzilu alaihi mujazzan Al-Qur'anu yanzilu alaihi mujazzan hasba al-waqi'i wa al-hawadisi khilala 23 sanatan hadha waqtu nuzul al-Qur'an wa minhu al-makki wa minhu al-madani. Wakola dari nakafar ulaula nusina alaihi Quran jumlah terbaik dadah. Hada min jumlah tirodi, hada min jumlah tirodotihim as-sakhifati. Laisa al-muhimu fi nuzul Qurani jumlatun. Jumlatan. Jumlatan wahidatan al-mufarrakan. Wa innama al-muhimu annakum tattabi'una al-Qur'ana. Lakin hada min i'tiradatihim al-sakhifati kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila wa la ya'tunaka bi masalin illa jinnaka bil haqqi wa ahsana tafsira. Nah, wakil ada yang menyatakan yang dimaksud dengan nujum sini adalah nujumul Quran. Karena ya Quran itu nazala turun munajjama secara berangsur-angsur ala Rasul kepada Rasul asabal waqai, ya sesuai dengan kejadian wal hawaris peristiwa min haitsu bi'atsahu sallam ila an tawaffahu Allah. Ya itu ya, ketika Allah mengutus beliau sampai Allah mewafatkan beliau. Nah, Quran yang zilu alaih, Quran turun kepada beliau mujazzan. Mujazzan ini apa? Secara terbagi-bagi hasabal waqa'i sesuai dengan kejadian wal hawadits berbagai peristiwa khilala salama 23 sanatan 23 tahun. Hada waktu nuzul Quran. Inilah waktu turunnya Quran, di antaranya dari Makki turun di Mekah, Mal Madani turun di Madinah. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan. Maka orang-orang kafir berkata, kenapa Quran tidak turun kepada dia, kepada Muhammad SAW sekali datang gitu, jumlatan wahidah sekali plok. Hadhihi jumlatu i'tiradatihim. Ini adalah di antara penantangan mereka. Laisal muhimu, enggak penting fi nuzul Quran jumlah laisal muhimu fi nuzul Qur'ani jumlatan wahidatan aw mufarraqan. Ya enggak pentingnya Qur'annya turun itu sekali plok atau terpisah-pisah. Sekali plok itu terjemahan saya ya. Apa enaknya itu? Jumlatan wahidatan. Sekaligus, oh sekali plok sih. Wa innamal muhimu, yang penting adalah annakum tattabi'un al-Qur'an. Ya kalian mengikuti aja Quran. Lakin hada min a'tiradatihim. Namun ini diantara ya, kebodohan mereka yang sakhibah. Tadi sakhibah belum diterjemahnya. Nah, sakhibah itu lebih parah daripada jahil. Apa bahasa kita ya? Sakhib. Apa? Goblok. Pandir lah. Kayaknya goblok gimana gitu. Pandir lah. Ini penantangan mereka yang ini ya apa sakhima yang koplak. Yang koplak. Ya. Ini terjemahan kita ya, tetap jangan ngebayangin saya Fauzan ngomong kayak gitu. Nah, terjemahan saya aja, saya bingung ya. Apa ya? Pokoknya maknanya itu. Ya, pandir, cuman kan gak enak pandir. Ya, banyak orang enggak tahu apa makna pandir. Saya pernah nulis pandir, pandir apaan sih? Aduh, masa tulis goblok. Soalnya kalau dibilang jahil enggak, ini maknanya ablak. Dia lebih dalam daripada jahil. Hah? Dungu. Dungu jadi bahasa Indonesia ya? Nah ya, itu dungu lah. Karena dikandung kita bihi fu'adan, demikianlah kami kuatkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami baca Quran kepada kau dengan tartil. La ya'tunaka bimitslin, ya tidaklah mereka mendatangi kau bimasalin dengan berbagai contoh. Illa jinnaka bilhaqqi wa ahsana tafsir, melainkan kami datangkan pada kau dengan yang hak, yang lebih baik tafsirnya. Remon-remon, baca remon. Masih panjang ini namanya. Oh, masih berapa lama? 7 halaman lagi. Hah? Kemana? Oh iya, betul. Ayat rekman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi hiya al-hikmatu fi tanzilil Qur'ani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Li anna hadzal ashala asli anna hadha ashal. Hadanya itu isim remon. Isim anna. Di anna hadha ashalu ala ummati. Balau nazalat al attakalifu wal awamiru. Ah, ayo deh. Attakalif irabnya apa? Benar itu bacanya. Masya Allah. Abu irab. Terus. Balau nazalat attakalifu wal awamiru wan nawahiu jumlah wan nawahi domba mukadaro udah jumlatan wahidatan. Masya Allah, apa irobnya jumlatan wahidatan? Hal, aduh, maful bi. Terus. La sakko. Zalika alal ummati. Allahu jalla wa ala nazzala hadha syar'a syai'an fa syai'an. La Allahu nazzala hadha syar'a nazzala ya. Bukan nazzala. Nazzala. Allahu jalla wa ala nazzala hadha syar'a syai'an fa syai'an. Li'anna hadha arfaqu bil ummati. Nah, baik kita terjemahin dulu. Mahadihil hikmah, inilah hikmah diturunkannya Quran berangsur-angsur. Li'anna hadha ashalu alal ummah, karena ini lebih mudah buat ummah. Lau nazalat takaribu wal awamir wa nawahi jumlatan wahidatan. Seandainya pembebanan syariat, perintah, larangan turun sekaligus, lasyaqqa dzalika 'alal ummah. Tentu ini berat buat umat. Maka jawab Allah Jalla wa'ala menurunkan syariat ini syai'an fa syai'an, satu persatu. Ya, karena ini lebih mudah buat umat. Terus lanjut Remon. Innahu laqur'anun karim fi kitabim mahmud wa huwa al-mahfuz la yamassuhu illa al-mutahharuna wa hum al-malaikatu al-kiram alaihim as-salatu was-salam tanzilun min rabbil alamin ay hadha al-qur'anu tanzilun min Allah jalla wa ala la min al-lawhil mahfuz wala min Ibrahim wala min Muhammad wa innama huwa munazzalun min Allah jalla wa ala. Nugrahan Nugraha. Hah? Sakit juga. Siapa Allah? Innahu laqur'anul karim. Qur'an Allah ini adalah Qur'an yang karim, yang mulia. Fi kitabim maknun. Kitab yang ada di kitab maknun itu Lauhul Mahfuz. Ya, disebut lauh, di lauh tempat tulis, mahfuz terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari diketahui oleh makhluk dan terjaga dari perubahan. La yamussuhu illal mutahharun, tidak disentuh kecuali orang-orang yang suci. Wahum al-malaikatul kiram, mereka adalah malaikat yang mulia. Ini syekh bicara seperti ini ala madhabihi huwa di atas madhab beliau, karena beliau adalah Hanbali. Adapun Syafi'i, al-imam Syafi'i tidak memaknai al-mutahharun malaikatul kiram, tapi siapa? Ini semua orang yang megang mushaf. Semua orang yang megang mushaf, yang kalau dia mau megang mushaf, dia mesti bertoharoh, berwudu, tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan batal wudu, hadas. Ini bisa dipahami ya. Makanya kalau dalam adab Syafi'i megang mushaf mesti berwudu. Ini bukan dalam rangka menyanggah syekh. Ini kan syekh madhab beliau sendiri. Ya, ini saya terangin aja itu. Ya, mana lagi? Tanzilu min Rabbil Alamin, diturunkan dari Rabbul Alamin. Hadzal Qur'anu tanzilu min Allah. Quran ini diturunkan dari Allah Jalla wa'ala. La min Lauhil Mahfuz. Bukan dari Lauhul Mahfuz. Nah, Jahmiyah berpendapat Quran itu dari Lauhul Mahfuz sudah ada, ditransfer. Kalau dari Lauhul Mahfuz, perhatikan. Berarti Allah ciptakan kan? Ya, berarti Allah ciptakan. Jahmiyah berpendapat seperti itu. Ya. Baik. Bukan dari Jibril, bukan dari Muhammad. Innama huwa munazzalun min Allah. Namun Quran ini ya diturunkan dari Allah Jalla wa Ala. Nah, kemudian di matan berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Wa qala ta'ala hamim. Wa qala ta'ala ain sin qaf. waftatah hadisan wa 20 suratan bil hurufil muqatta'ah. Ya, lihat Allah berfirman kaf ha ya ain sad hamim ain sin qaf waftatah, maka Allah membuka 29 surat dengan huruf yang muqatta'ah, penggalan-penggalan huruf. Ada berapa? 29. Masyaallah. Hitung sendiri dah dari 14 114 itu. Kalau enggak percaya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sudah melakukan observasi itu sejak lampau. Ya. Nah, kita baca syarahnya di sini. Arga, baca Arga. Syekh, Al-Qur'an ja'at fihi hurufun muqatta'atun. Al-Qur'an datang dalam bentuk huruf muqatta'ah fi awali surah, fi awali surah, di awal-awal surah. Misal alif lam mim, alif lam ra, alif mim sad, alif lam mim sad, alif mi, alif lam mim ra, taha, yasin, sad, qaf, nun, hamim, ain, sin, qaf. Taratan takunu hadhil hurufu allati iblataha Allahu biha as-suwara harfan wahidatan. Harfan wahidatan. Harfan wahidatan. Harf itu muannas apa mudzakkar sih? Harf itu hurfu, harfun itu mudzakkar atau muannas? Hah? Jujur antum, muannas apa mudzakkar? Muannas harusnya apa? Harfan wahidatan. Nah, kalau seharusnya sih ya. Ini salah cetak kali ya. Atau bisa aja gak apa-apa. Karena harfun muannas, muannasnya apa? Hakiki apa majazi? Majazi, maka gak apa. Jadi ngelesek gitu. Ya. Anak iya, anak kasih antum, ada kasih tahu antum iskal, anak kasih tahu jalan keluarnya. Nah. Ya. Nah, terkadang satu huruf, terkadang dua huruf, terkadang tiga huruf atau lebih. Nah, huruf muqatta'ah tadi. Lanjut Arga. Suara kencengin dikit Arga, hujan. Karena enggak dengar tak. Wahyana Qur'an Al-Qur'an. Nah, maka Qur'an ini adalah, maka ini adalah Al-Qur'an, huruf muqatta'ah ini tanpa diragukan lagi. Dan dia adalah Qur'an dari kalamullah. Terus maka kalamullah tersusun dari huruf, kalimat, ya, kata-kata dan ayat-ayat. Nah, karena Quran ini dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab. Terus? Nah, dan bahasa Arab tersusun dari huruf-huruf muqatta'ah ini. Wa ma hada wa namun walau demikian ajaza al-fusaha'u. Orang-orang yang fasih dalam berbicara bahasa Arab enggak mampu ayatu bi mislihi. Untuk membuat seperti Quran ini, ma annahu min hadhil huruf, padahal huruf-huruf ini huruf-huruf ini adalah allati yatakallamuna biha, yang mereka berbicara dengan huruf-huruf tersebut. Terus dan mereka pun berdialog dengan huruf-huruf tadi. Padahal mereka adalah orang-orang yang fasih, ahli balaghah, sastra, bayan. Ini juga termasuk ilmu sastra. Bayan di sini, bayan tadi itu bukan bayan penjelasan, bukan. Termasuk cabang ilmu sastra. Terus wa ma hadat ajizu. Nah, taib. Walau demikian ajizu, mereka tidak sanggup untuk menghadirkan ya sebuah surat aja yang semisal ada di Quran. Ma'anahu al-khutaba'u, padahal mereka adalah para khatib, para khatib-khatib yang bicaranya itu unggul. Terus bil khutabi itai. Ya, yang mereka yang khatib berbicara, yang khatib dari antara mereka berbicara dengan bahasa Arab. Yang kalau khatib di antara mereka yujziru, yujziru itu mana yuksiru. Memperbanyak kalam, yujirul kalam, memperpanjang kalam. Bil khutab, khutab jamak dari khutbah, dalam khutbah-khutbah mereka. Terus faidakanu khot aji. Kalau mereka enggak sanggup untuk mendatangkan sebuah surat yang pendek ina atau inal kausar aja bisa. Maka ini adalah dalil bahwa Quran laisa min kalamil basyar, bukan ucapan manusia. Wala huwa min kalamil malaikat, bukan pula ucapan malaikat. Wala min kalamil khalq. Belum dibaca ya? Ya, terus wala huwa min kalamil malaikat wala min kalamil khalq wa innama huwa min kalamil khalq. Quran ini bukan ucapan malaikat, bukan ucapan makhluk, ini adalah ucapan Allah. Terus gantian siapa yang baca berikutnya? Mas Manto. Bimura wal hurufil muqatta'ah, tentang huruf muqatta'ah ini minal ulama menyakul. Ada di antara ulama yang menyatakan Allahu a'lamu bimuradi biha. Allah lah yang paling mengetahui apa maksudnya. Ya, fala yatakallamuna fiha. Maka mereka tidak membahas mengenai huruf muqatta'ah ini. Terus suari isyaratun ilal ijazi ay anna al-qur'ana murakkabun min mithli hadhihi al-hurufi wa antum ajistum anta tu bi aqsari suratin min suari al-qur'an. Baik, ajiza, dia fil madinya ajiza. Maka bersambung dengan dhamir rafa ta mutakallim ajiztum. Wa minhum man yaqul, di antara mereka para ulama ada yang menyatakan inna hadhil huruf al muqatta'ata fi awal suwari huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf penggalan ini di awal-awal surat isyaratun alal ilal ijaz. Inilah isyarat atas mukjizat Allah. Ai anna al-Qur'an murakkabun min mithli hadhihi al-huruf, min mithli hadhihi al-huruf, bahwasanya Qur'an tersusun dari huruf-huruf ini. Wa antum, sedangkan kalian ajistum, enggak sanggup ayat ta'tu bi aqsari suratin min suwar al-Qur'an. Kalian enggak sanggup untuk mendatangkan yang dengan surat yang paling pendek aja dari Qur'an ini. Terus Zikrul Qur'an. Oleh karena itu para ulama menyatakan, oleh karena itu fil ghalib umumnya bahwasanya huruf-huruf muqatta'ah penggalan tadi kalau dia ada ya tibadah zikrul Qur'an, selalu akan datang penyebutan Qur'an, ayat Qur'an setelahnya. Alif lam mim, ada dari kalau kita la raiba fi alif lam mim tanzilul kitab dan seterusnya. Ya, pasti ada ayat-ayatnya. Jadi dia enggak di ujung gitu. Enggak di ujung, tiba-tiba ayat sudah habis, nun. Di awal habis itu disebutkan ayat Quran. Ya, ini ada rahasianya. Ada isyaratnya. Terus mithlu alif lam mim dzalika kitabun la raiba fihi. Ini kayak ini alif lam mim dzalik. Terus disebutin setelah alif lam mim ayat Quran. Dzalikal kitabun la raiba fihi. Terus maka Allah mengisyaratkan kepada Quran Karim. Terus wa annahu la raiba fihi hudan lin bahwasanya tidak ada keraguan Quran ini sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Wal Qur'ani. Qur'ani apa irobnya Mas Manto? Qur'ani wal sad. Wal Qur'ani. Qur'ani irobnya apa? Khobar. Masa gak tahu ini pelajaran ajrumiyah. Anak ajak lagi untuk merojak ajrumiyah. Apa ya ikhwah? Wal Qur'ani. Apa? Wawnya waw apa? Qasam, berarti dia majrur bi qasam la ilaha illallah. Ada istilahnya enggak? Majrurkan apa qasam itu ada istilah? Ada. Ntar lagi lanjut. Terus muqsam bihi gitu. Terus wal Qur'an bil maji. Terus amin ain sin qa. Kadzalika yuhi ilaika wa ila alladziina min qablika Allahul Azizul Hakim. Nah, ini semua ya, setelah sebutkan hamim ain sin qaf disebutkan ayat. Kadzalika yuhi ilaika, demikian kau wahyukan pada engkau ila ladina min qablik, dan kepada orang para rasul sebelum engkau, Allahul Azizul Hakim. Allah adalah Al-Aziz. Terus Alif Lam Ra kitabun uqimat ayatuhu thumma ussilat min ladun hakimin khabir. Nah, setelah Alif Lam Ra ini surah Hud, kitabun ialah kitab, uqimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya muhkam, thumma ussilat, kemudian dijelaskan dari sisi Allah yang Maha Hakim, khabir, lagi Maha mengetahui. Terus Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan ila ghairi dalika. Ah, dibuat di surah Yusuf, Alif Lam Ra, inilah kitab yang jelas, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab, dan seterusnya. Terus Pak Khalid, Bu Ghaliban ma yati dzikrul kitabi wa dzikrul qur'ani dzikru ba'da hadhihi al-qurufin muqata'ati isharatan ila al-ijazi wa hadha yu'tani wa huwa ikhtiyaru wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam, mudah penilai Ibn Taymiyata wa jama'atu ma'atub ke syekh wa jama'atin min ahli ilmi. Taymiyah itu biasa. Kenapa enggak boleh ditanwin taimiyatun taimiyatan gitu? Kenapa? Apa maknanya mamnu min sharaf alamiyah ma? Ma ta'nis. Wah. Ta'nis ada berapa? Ma'nawi apa? Ta'nis lafzi ma'nawi. Kalau ini apa ta'nisnya? Taimiyah lafzi. Taimiyah itu nama siapa? Kakeknya apa neneknya? Kakek yang ujung ya, berarti lafzi aja. Kalau Ibni Fatimah, berarti Fatimah apa maknanya dari sarafnya? Alamiyah ma ta'nis. Ta'nisnya apa? Lafzi wa ma'nawi. Ini diajak merojah sedikit ke ajrumiyah, puyeng. Mana lagi tadi? Baik, kita baca berikutnya di matan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al-Qur'an fa robahu. Ini belum 10 halaman kan? Udah nyampe belum 10? Belum. Baru 9. Masih ada 5 halaman lagi. Sikat, udah orang hujan kok mau ngapain juga pulang hujanan antum. Ya. Wa qala Nabi sallallahu, dan Nabi SAW bersabda, lihat di matan, kata Syekh Ibn Qudamah, ya, man qara al-Quran fa'a'robahu, barang siapa yang membaca Quran kemudian mengi'robnya, artinya membacanya dengan baik, ya, mansub dibaca mansub, majrur baca majrur. Membaca dengan baik, padahu bi kulli harfin minhu asyru hasanatin. Maka dia mendapatkan dari setiap huruf yang dia baca tadi, dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Wa man qara'ahu wa lahana fihi, namun siapa yang membacanya tapi dia lahan salah, padahu bi kulli harfin hasanatun. Maka dia tetap dapat pahala, tapi pahalanya berapa? Satu. Hadisun sahih. Hadis sahih. Lihat di footnote itu, Fa'uradahu al-Muwaffaq. Ibn Qudamah membawakan ini di kitab Al-Mughni juga, dinisbatkan pada Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ya, namun kita tidak mendapatinya di tabaat cetakan-cetakan Jami' Tirmidzi. Ini yang ngomong siapa nih? Walam najidhu. Ini yang ngomong siapa nih? Syekh Fauzan apa pentahkik buku ini? Enggak. Pentahkik ini. Di cetak, semua cetakan Tirmidzi yang Allah tibaina aidin yang ada di tangan kita maupun di selainnya di buku-buku hadis. Lakin taqaddama haditsun, namun ada hadis yang telah berlalu, al mahiru bil Quran, yang mahir baca Quran, masafaratil kiramil barara. Dia bersama malaikat yang mulia lagi dekat. Yang mulia lagi baik. Walladhi yaqra'u Quran wa yata'tahu fi, namun dia kesulitan baca Quran, dan yang membaca Quran yang kesulitan, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia merasa berat sekali, lahu ajran, dapat dua pahala. Wa huwa bima'na hadzal hadis. Nah, hadis yang dimatan itu semakna dengan hadis yang sahih, yang dapat dua pahala. Ya, mengenai i'rab di sini. Baik, kita baca syarahnya di sini. Siapa ini? Pak Anwar, tafadhol Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifu hafizahullahu ta'ala, man qara'a al-Qur'ana fa'aqrabahu, aqrabahu ya'ni aqamahu ala al-wajhi al-arabi min ghairi lahnin fihi, fahada mutqinu lil-Qur'ani wa dalilun ala inayatihi bihi, falahu bi kulli harfin Asyru hasanatin. Di antara hasanata di asyri amsalina. Fa hada fihi dalilun ala fadli itqani qira'ati al-Qur'ani. Wassalamati min al-lahni fihi. Wa amma man qara'ahu wa lam Walam yu'ribuhu. Lupa majzumnya. La yuhsinu. Al-Arabiyyata. Faqad yarfa'ul mansuba. Wal mansubu al-mahfudu al-majrur itu ya. Terus fahada lahu ajrun ala qadri isti'atihi wa takallufihi wa khata'uhu maghfurun li anna hadha man Muntaha jahdihi wa taqwatihi. Baik. Kita bahas ini dulu ya. Sebelum bahas ini, saya akan terangin dulu. Kenapa Ibnu Qudamah sampai berbicara seperti ini? Syekh Fauzan menjelaskan. Zaman dulu Quran itu jangankan harokat, titik aja enggak ada. Jangankan harokat, titik aja enggak ada. Huruf ya, huruf ba, huruf ta, ya nebak sendiri antum. Ini huruf ba apa huruf ya? Apa huruf sin? Apa huruf sa? Apalagi itu ya, pokoknya begini. Titiknya kalau titik dua di atas, ta. Makanya para ulama sering menjelaskan musallasah. Sa musallasah yang tiga titik di atas. Ya. Sering juga muhmalah yang enggak ada titiknya. Kalau antum baca buku-buku lugah, kan sering begitu ya. Musallasah, Ya, kemudian muhmalah itu maksudnya apa? Enggak ada titik, enggak ada titik, enggak ada titiknya. Titiknya satu, mujamah, musallasah, itu sering dijelaskan. Ya, kalau di buku-buku lughah, di kekajian kita syarah al-mutamimah yang saat ini kita kaji, di sini pun juga sering kan begitu, siapa yang ikut ya? Pada yang sering kan. Nah, karena kenapa zaman dulu begitu? Quran boro-boro harokat, titik aja enggak ada. Nah, begitu. Jadi dikhawatirkan kalau orang salah di situ, ya kata beliau nanti di ujungnya tadi khata'uhu maghfur, kekeliruan dia dimaafkan. Ya, baik, udah paham sini kronologinya. Nah, kalau kronologinya paham udah enak. Ya, ini zaman Ibnu Qudamah sudah masih seperti itu, Ustaz. Ya, seperti itu kurang mungkin. Ya. Baik. Saya enggak tahu ya siapa yang pertama kali mengharokati, lupa itu. Ya. Kalau enggak diharokati kayak kita-kita gini, waduh. Gimana bacanya? Ngapalin Al-Fatihah aja bingung. Ini mansub majrur boro-boro ngerti. Dulu pertama-tama kan boro-boro ngerti mansub majrur marfu' majzum. Waduh. Man qara Al-Qur'an fa'arabahu. A'rabahu maknanya apa? Ya, ini aqamahu 'ala al-wajhil arabi. Yaitu benar-benar meletakkan bahasa Al-Quran ini dari sisi bahasa Arab, dari sisi yang dibaca oleh orang Arab, min ghairi lahnin, tanpa ada lahan kesalahan. Fahadha mutqinun lil-Quran, maka ini orang yang membaca baik dengan Quran, membaca Quran dengan baik. Wa dalilun ala inayatihi bih, dan ini juga sebagai bukti atas perhatian dia terhadap Quran. Falahu bikulli harfin asru hasanatin, maka setiap huruf yang dia baca dia dapat 10 pahala kebaikan. Di annal hasanata bi asri amsalihha, karena semua satu kebajikan itu dilipat 10 kali. Fa hadza fihi dalilun ala fadli itqani qira'atil Qur'an, maka ini juga jadi dalil akan keutamaan membaca Quran dengan baik. Wa salamati min lahmin al-lahn fi, dan juga keutamaan selamat dari kekeliruan dari lahan. Wa amma man qara'ahu wa lam yu'ribhu, nah namun siapa yang baca Quran dan tidak mengi'rabnya, tidak membaca dengan baik, bi'an kalama bi'an kana la yuhsinul arabiyah, yaitu karena dia enggak paham bahasa Arab. Nah, ini ada hubungannya nih tadi. Ini marfu' majzum, dia kan enggak tahu. Ya, dia enggak tahu. Ya, bingung dia enggak paham bahasa Arab. Faqad yarfa'u, terkadang dia merobahkan yang mansub, mengasabkan yang majrur. Fa hadza lahu ajrun, dia dapat pahala ala qadri istita'atihi wa takallufihi, sesuai dengan kadar kesanggupan dia. Ya, kemampuan dia. Nah, kekeliruan dia maghfurun, dimaafkan. Kenapa? Li'anna hadza muntaha jahdi. Ya, karena inilah puncak kesanggupan dia. Muntaha jahdi apa jahdi sih masdarnya? Hah? Jahdi ya, puncak kesanggupan dia wa taqatihi, ya, dan kemampuan dia. Dan dalam hadis disebutkan, ya udah dibaca Anwar ya. Al-Mahiru, tadi udah saya bacain ya. Orang yang mahir dalam baca Quran, dia bersama malaikat yang mulia, yang baik, dan yang yaqra'ul Quran wa yatata'tahu fihi, dan dia kesulitan, terbata-bata di situ, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia merasa berat di situ, dia dapat dua pahala. Berikutnya, betul dibaca lagi sini. Ya, Pak Parji. Padahal lah. Sebentar. Saya mau wudu. Thank you. Lanjut lagi, Pak Pardi ya? Ayo Pak Pardi, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Matlubun. Tilawatul Qur'an. Ala annahu matlubun. Tilawatul Qur'an. Hasabasti ta'ati. Ta'ati al-muslim. Al-Muslim itu. Baik. Fa in kana yastati'u ay yata'allama wa an ya'dalu yu'addila. Wa an yu'addila al-qira'ati. Al-qira'ata maf'ul. Wa ay yu'addila al-qira'ata. Wajaba 'alayhi dhalika wa la yabqa jahilan. Bil qira'ati wa in kana la yastati'u ay yu'addila fa innahu yuqra'u ala hasabi isti'atihi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa la yatruku tilawatul qur'ani tilawata maf'ul wala yatruku tilawatal qur'ani wa qira'atal qur'ani bal yuhawilu hasabas tita'atihi. Maka ini menunjukkan fadala ala anna matlub, bahwa ini menunjukkan inilah yang dituntut, diinginkan tilawatul qur'an hasabas tita'atil muslim, itu membaca Quran sesuai dengan kemampuan seorang muslim. Fa in kana yastati ay yata'allama. Jika dia mampu untuk belajar, au yu'addila al-qira'ata, atau dia mampu meneruskan bacaannya. Wajaba 'alaihi dhalik, maka dia wajib. Wa la yabqa jahilan bil qira'ah. Jangan dia tetap berada di atas dalam keadaan enggak tahu tentang qira'ah. Bodoh amat, masa bodoh terhadap hukum tajwid. Jika dia yastati ay yu'addila fa innahu yaqra'u ala hasab istita'ati. Kalau memang dia enggak sanggup untuk meluruskan bacaannya, ya udah dibaca sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Wala yatruku tilawatul Qur'an. Jangan dia berhenti, jangan ditinggalkan baca Qur'an. Membaca dan qira'atul Qur'an. Bal yuhawilu hasab istita'ati. Bahkan dia tetap berusaha ya semaksimal mungkin sesuai dengan kadar kemampuan dia. Ini ngomong-ngomong udah 10 halaman. Cukup aja kali ya. Lapar saya nih. Belum makan ini. Cukup deh ya. Subhanallah bihamdika syadala ila ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.